Ono Rena Mufis. Ya. Dan juga ada wong ganteng Gary Mahesa. Kalau enggak Mas Gary kurang ya nih. Tapi numan ganteng tak. Bersama kita ber. ditambahi ora iso ucul iki mau. Untung ditambahi ya toh.